Kemudian juga pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua tujuannya adalah agar mengaburkan orang Islam dari agamanya. Tetapi kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan untuk orang beriman agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk orang beriman agama Islam yang lurus ini. Wa raditu lakumul islama dinan, dan kuridai atas kalian Islam sebagai agama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ketika memberikan Islam kepada umat Islam telah menyempurnakan agamanya. Kesempurnaan Islam ini menunjang umatnya agar senantiasa selalu berada dalam agama Islam. Makanya ketika ada orang masuk ke dalam agama Nasrani misalnya, atau agama Yahudi, menganggap bahwasanya di Islam tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada ini, tidak ada itu, maka ini sebenarnya hanya sebatas hawa nafsu. Karena Allah telah menyempurnakan Islam, sehingga dengan kesempurnaan tersebut akhirnya dia mendapatkan segala macam solusi dan jawaban atas masalah-masalah yang dia hadapi. Islam mengatur segala macam keperluan dan aspek kehidupan manusia. Dari sisi akidah, Islam mengaturnya. Dari sisi ibadah praktis, Islam mengaturnya. Dari sisi muamalah, tingkah laku, berinteraksi sosial dengan manusia, dengan bapak, ibu, dengan anak, dengan tetangga, dengan kawan, dengan sesama muslim, bahkan sesama manusia, Islam sudah mengaturnya. Dari sisi tingkah laku sehari-hari, Islam sudah mengaturnya. Maka ini yang membuat sebenarnya dan idealnya kaum muslim senantiasa tetap di dalam agamanya, tidak keluar dari agamanya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus dipegang terutama di zaman-zaman sekarang. Yang di zaman sekarang kelihatannya kalau kita baca berita seluruhnya memojokkan kepada Islam, baik di dunia nasional atau di dunia internasional, seluruhnya memojokkan Islam. Maka harus dipegang perkataan penulis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan seluruh orang yang memadamkan cahayanya. Ya, selalu dipegang seperti itu. Ajaran-ajaran sesat bertersebar ke sana kemari. Kemudian orang-orang yang di ajaran sesat ada duduk misalkan di parlemen, ada duduk misalkan di DPR, ada duduk misalkan jadi menteri, bahkan mungkin jadi gubernur. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ingat selalu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu selalu di atas dan tidak ada yang menandinginya. Dan ingat selalu hadis Rasul, ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurukum." Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong agama kalian. Maka ingat selalu itu. Dan ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." Allah Subhanahu wa taala mutimmu nurihi walau karihal kafirun, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat As-Saff ayat 8. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, atau orang-orang munafik di zaman sekarang, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, menghilangkan ajaran Islam. Tetapi dengan lisan-lisan mereka, persis di zaman sekarang, dengan tulisan, dengan lisan, dengan ceramah-ceramah mereka, menyebutkan perkataan yang kufur, perkataan yang tidak pantas dikatakan oleh seorang muslim, fadlan an talibil ilm, apalagi dia adalah seorang penuntut ilmu, bahwa hukum undang-undang lebih baik daripada hukum agama, kemudian bahwa haji adalah pemborosan, bahwa dan macam-macam penghinaan-penghinaan terhadap agama. Ingat ayat ini baik-baik. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah yang akan menyempurnakan cahayanya. Meskipun orang-orang kafir, mereka membencinya. Tidak akan mungkin, tidak akan mungkin agama Allah ini hancur. Karena masih saja la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Masih saja ada segolongan dari umatku, kata Rasulullah SAW, yang akan memperjuangkan kebenaran. Jadi jangan putus asa dengan keadaan yang ada. Terus berjuang, terus menyampaikan kebaikan, kebenaran, walau secuil, walau cuma satu orang. Jangan-jangan satu orang tersebut nantinya yang dia akan bisa mengajak kepada jutaan manusia. Nah, ini keimanan, ini akidah yang membuat seorang kokoh bagaikan pohon kurma. Mathalul mu'min kamathalin nakhlah. Perumpamaan orang beriman seperti perumpamaan pohon kurma yang tidak bisa terombang-ambing dengan angin. Dia kokoh pada akarnya, pada batangnya, tidak mudah goyang, tidak mudah miring, tidak mudah patah. Begitulah orang beriman, tetap saja di dalam akidahnya apapun yang terjadi di luar sana. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan wa takunu hadhihi al-ayatu sadiqatan 'ala haula'il mawjudina minal kuffari. Artinya, dan halaman 375, dan agar ayat ini benar-benar terbukti terhadap orang-orang yang ada dari kaum kafir. Kama saddaqat ala man qablahum. Sebagaimana telah terbukti terhadap orang-orang kafir sebelum mereka. Maksudnya apa, Bapak Ibu saudara-saudari? Maksudnya penulis ingin mengatakan kepada kita, ayat ini yang mana orang-orang kafir menginginkan menghalangi manusia dari jalan Allah, menginginkan mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, memurtadkan umat Islam, kemudian menginginkan agar menzalimi kaum muslim, maka itu orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak rela akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin terjadi hal itu. Nah, ini persis seperti ayat yang sekarang kita baca, Al-Anfal ayat 36. Lihat, saya baca ayatnya. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu has alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Ini persis seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan juga terjadi di zaman sekarang. Mereka mengeluarkan begitu borosnya hanya sekedar untuk membiayai misionaris. Mengapa mengeluarkan begitu borosnya, banyak biaya, hanya sekedar untuk memurtadkan umat Islam. Tetapi apa yang terjadi? Mereka akan menafkahkan harta tersebut. Silahkan nafkahkan harta tersebut. Kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, tapi tidak akan pernah menang. Tsumma takunu 'alaihim hasrah. Mereka akan nyesal dengan itu. Hilang harta, tujuan tidak sampai. Itu yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang Islam. Dan itu yang diancam oleh Allah atas orang-orang kafir. Silakan kalian keluarkan harta kalian untuk mengeluarkan umat Islam dari ajaran. Masih akan ada orang-orang yang berjuang untuk umat Islam. Ini yang harus kita pegang dan itu yang menjadi optimisme kita. Melihat keadaan di luar, baca berita, nonton televisi berita, sedih, ya, sedih. Umat Islam ditindas, umat Islam dituduh, umat Islam dihinakan, sedih. Padahal di negara yang paling terbesar umat Islamnya. Maka pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudari, ingat yang seperti ini. Tsumma takunu 'alaihim hasrah, kata Allah. Mereka akan menyesal. Silakan infakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Tapi yang ada dari mereka bukan kemenangan, hanya penyesalan. Kemudian mereka menjadi penyesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Lihat, ini pasti, ini janji Allah. Tsumma yughlabun, mereka akan dikalahkan. Ya, penyakit, penyakit seorang manusia, terutama kadang-kadang yang dihinggapi oleh umat Islam, yaitu menyesal, merasa kalah, putus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang yang beriman, orang yang beramal soleh tidak akan pernah bisa dikalahkan. Meskipun dalam keadaannya mereka kalah, minimal kalau seandainya kalah di dunia, di akhirat menang. Di sini terdapat pelajaran menarik, Pak. Sedikit menyinggung tentang bermewah-mewah. Penyakit di zaman sekarang adalah hedonisme, bermewah-mewah, materialistis, semuanya diukur dengan harta, bermewah-mewah, ya, terlalu berlebihan dalam pakaian. Pakaian maunya yang 1 juta, 500 juta pakaiannya. Ataupun makanan yang kadang-kadang harus kemana, makanan terlalu berlebihan, ini bermewah-mewah. Maka para ikhwah sekalian, salah satu buruknya bermewah-mewah adalah orang akan dibiarkan oleh Allah bermewah-mewah, tetapi nanti di akhirat tidak ada bagian kemewahan sama sekali. Ini bahaya. Dan hati-hati kaum muslim seperti itu. Tidak ada kemewahan di dunia, di akhirat bagi yang bermewah-mewah di dunia. Ini ajakan bukan berarti mengajak orang untuk misalkan enggak mandi, enggak sisiran, tidak baju tidak disetrika, baju seasalnya, tidak. Akan tetapi yang dilarang terlalu bermewah-mewah. Hidup penuh dengan rofahiyah dalam bahasa Arab. Hidupnya inginnya santai. Tidak ada perjuangan. Ya. Kalau ngantri sedikit langsung ngomel. Kalau ada ada semacam kesulitan sedikit langsung ngomel. Ini contoh orang bermewah-mewah. Buruknya yang bermewah-mewah adalah apa? Yaitu apabila dia mengambil seluruh bagiannya, kemewahannya di dunia, tidak akan tersisa nanti di akhirat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ingin dalilnya, saya ingin menyebutkan tentang bermewah-mewah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sifat bermewah-mewah. Karena sifat bermewah-mewah ini menjadikan seseorang akan hilang bagiannya di akhirat. Lihat, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkara yang menarik. Saya sebutkan cerita. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lihat ya, yang kita celak sekarang adalah sikap terlalu berlebih-lebihan dalam bermewah-mewah, dalam makanan, minuman, pakaian, aksesoris, handphone, aksesoris ini, macam-macam, bermewah-mewah. Sepatu maunya yang branded, kemudian bermewah-mewah. Lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Lau syi'tu kuntu atyabukum ta'aman wa alyanukum lisan." Kalau aku ingin, kata Umar bin Khattab sebagai khalifah, aku bisa memakan makanan yang lebih baik dari makanan kalian. Kemudian memakai pakaian yang lebih halus kainnya daripada pakaian kalian. Walakin astabqi thayyibati. Tetapi aku menyisakan kebaikan itu di akhirat. Lihat, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi cerita yang lebih detail daripada itu, disebutkan cerita ini oleh di dalam kitab Musnad Ibnu Sa'ad dan Musnad bin Humaid. Yaitu Hafs ibn Abil As rahimahullahu taala, beliau ini sering pergi ke rumah Umar bin Khattab. Sering pergi ke rumah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai tamu memberikan hidangan makanan. Tapi hidangan makanannya ala kadarnya, tidak terlalu mewah, padahal beliau khalifah. Kemudian Setiap kali Hafs ibn Abil As ini ke rumah Umar bin Khattab dan dihidangkan makanan, enggak mau makan. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ya, bertanya, "Malaka wali ta'amina? Wahai Hafs, apa sebabmu tidak makan makanan kami? Haramkah? Apakah sebabnya? Apa sebabnya?" Kemudian beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, inna ahli yasna'una li ta'aman huwa alyanu min ta'amik, fa akhtara ta'amahum ala ta'amik." Artinya, wahai Amirul Mukminin, istriku, keluargaku di rumah membuat makanan lebih nyaman dari makananmu. Maka aku mendingan makan di rumahku dibandingkan di sini. Silahkan engkau makan makananmu sendiri. Ini tabi'i berkata kepada Umar bin Khattab. Saqilat ka ummuk, kata Umar bin Khattab, beliau marah. Tercela engkau. Marahnya bukan karena dimakan, enggak dimakan. Ama tarani law syi'tu amartu bi syatin fatiyatin saninatin fa'alqa 'anha sya'raha. Artinya, aku bisa saja. Kemudian Umar bin Khattab menyebutkan bagaimana beliau sebenarnya paham tentang makanan. Aku bisa saja menyembelih kambing yang masih anak, kemudian kambing daging kambing yang masih muda, kambing muda itu sangat enak. Bisa saja aku sembelih, kemudian aku goreng, entah aku bakar. Artinya Umar bin Khattab mulai bercerita, lisannya fasih, menceritakan jenis-jenis makanan. Kemudian, "Tsumma amartu bidaqiqin fa nakhlin fi khirqatin fa ja'ala khubzan muraqqaqan." Lalu aku bisa saja mendatangkan tepung yang sangat baik, kemudian aku campur dengan kurma, kemudian aku jadikan dia sebagai makanan roti yang sangat indah. Artinya beliau bercerita tentang makanan-makanan di zamannya yang sangat luar biasa. Berarti Umar bin Khattab faham akan itu makanan. Lihat, "Wa amartu bi sa'in min zabib fa ja'ala fi samnin hatta yakunu kadamil ghazal." Dan aku bisa saja mendatangkan kismis, anggur yang sudah menjadi kismis, lalu aku campur dengan keju, kemudian seperti makanan yang sangat lezat. Hafs kemudian terbelanga, ternganga. "Inni araka ta'rifu layyinat ta'am." Wahai Umar bin Khattab, kok kamu tahu makanan yang enak-enak? Jadi Umar bin Khattab paham itu, bukan tidak paham. Kok tahu kamu makanan yang enak-enak? Faqala Umar, "Saqilat ka ummuk." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Saqilat ka ummuk." Artinya ibuku kehilangan, artinya rugi kamu. Apa maksudnya? "Walladzi nafsi biyadi." Demi jiwaku yang berada di tangannya. "Laula karahiyatu an yanqusa min ahsanati yaumal qiyamah la asyraqtukum fi layyin ta'amikum." Kalau seandainya aku membenci kebaikan-kebaikanku habis nanti hari kiamat, hanya ku habiskan di dunia, maka sungguh aku akan ikut-ikutan kalian untuk bermewah-mewahan dalam makanan dan pakaian. Ingat tuh baik-baik. Yang bermewah-mewah dunia ditakutkan habis kebaikannya di akhirat. Dan ini sabda, ini makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika qaumun ujjirat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya." Mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, tetapi diberikan nikmat oleh Allah, mereka yang disegerakan nikmatnya di dunia. Di akhirat cuma ada siksa. Hati-hati sikap bermewah-mewahan, terutama di zaman sekarang, ya. Terutama saya berpesan untuk para jamaah, jangan membiasakan para ustaz untuk bermewah. Jangan godakan bermewah-mewah. Biarkan hidup ini seperti itu, bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kenapa saya bercerita ini tadi? Karena Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk hal yang disebutkan dalam surat Anfal ayat 36 tersebut adalah bahwa mereka akan menafkahkan hartanya. Nah, kemudian kita baca. Dan mereka akan dikalahkan. Kalah. Dan ke dalam jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Lihat, itu pasti, itu janji Allah terhadap orang beriman dan ancaman Allah kepada orang kafir. Kemudian, thumma akhbara ta'ala anna man irtadda 'anil Islam bi an ikhtara 'alayhi al-kufra wastamarra 'ala dhalika hatta mata kafiran faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa barang siapa yang keluar dari Islam, yaitu dengan memilih kekufuran, dan ia terus dalam kekafiran tersebut hingga ia meninggal sebagai orang kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat. Kenapa sia-sia amalnya ya di dunia dan di akhirat? Karena li'adami wujudi syartiha wahwal Islam. Karena tidak ada syaratnya. Syarat beramal apa? Yaitu Islam. Selama tidak ada syarat sah amal Islam, maka amalannya terhapus. Sebanyak apapun pak, orang kafir beramal tidak akan ada pahalanya selama dia belum Islam. Di sini terletak mulianya seorang muslim dibandingkan orang kafir. Makanya kalau seandainya ada pemilihan-pemilihan, presiden kah, gubernur kah, pemimpin kampung kah, maka yang paling pantas didahulukan adalah orang muslim. Seburuk-buruknya orang muslim lebih baik dibandingkan orang kafir. Dari sisi akidahnya, dari sisi diterimanya amal ibadahnya, orang kafir berakhlak baik pun tidak akan diterima. Sebaik apapun tidak akan diterima. Kalau seandainya ada akhlaknya seperti akhlak Nabi misalnya, tapi gak beriman, gak akan diterima. Dan itu sudah menjadi keyakinan dasar seorang muslim ya. Orang yang kafir dan meninggal dalam kekafirannya, maka tidak akan ada amalnya. Kemudian wadallat wa ulaika ashabun nar hum fiha khalid, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan, wa dallat hal ayatu bi mafhumiha anna man irtadda thumma 'ada ila al-islami annahu yarju ilayhi 'amaluhu alladhi qabla riddatihi wa kadhalika man taba min al-ma'asi fa innaha ta'udu ilayhi a'maluhu al-mutaqaddimatu. Ayat ini, nah ini penting pak, ini sering ditanyakan. Ayat ini menunjukkan, menurut pemahamannya secara terbalik, bahwa orang yang keluar dari Islam kemudian kembali masuk Islam, maka amalan-amalannya akan kembali lagi, yaitu sebelum ia murtad. Demikian pula bagi orang yang bertobat dari kemaksiatan, maka akan kembali kepadanya segala pahala perbuatan-perbuatan yang terdahulu. Dari mana ini? Apa maksudnya dulu? Maksudnya gini, kalau ada orang kafir, murtad dari Islam, kemudian kembali lagi ke Islam, maka amalannya tatkala dia muslim di sini akan kembali ke sini. Ya. Contoh lagi, orang taubat, maksiat, taubat lagi, maka taubatnya yang di sini akan kembali lagi amalnya di sini. Kata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nashr As-Sa'di, ini pendalilannya secara mafhum mukhalafah. Sering saya jelaskan ini. Secara pemahaman balik. Lihat, orang yang murtad Islam, murtad dan meninggal dalam dalam murtadnya, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Hapus amalnya. Nah, pemahaman baliknya berarti kalau dia murtad kemudian kembali ke Islam dan meninggal dalam Islam, berarti apa? Kembali amalnya, itu pemahaman baliknya. Ya. Begitu cara berdalil. Ada namanya mantuq, ada namanya mafhumul mukhalafah. Yang dibaca adalah orang yang murtad dan meninggal dalam kemurtadannya, maka dia akan terhapus amalnya. Tapi pemahamannya berarti dari ayat ini, pemahamannya berarti kalau dia kembali ke Islam, maka kembali amal. itulah luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai ayat yang ke-217 ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, jika ada yang ingin bertanya mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin bertanya, Pak Ustaz. Seperti di luar itu kebanyakan dulu ada demo-demo mengatakan, dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu termasuk merusak agama kita. Yang kedua, yang ditanyakan tadi, orang yang berlebihan itu seandainya kita punya jatah ngawinkan anak sampai nyewa ke gedung, makannya bermacam-macam, apa termasuk itu bermewah juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berdemo dalam agama Islam haram hukumnya, karena itu bibit dari pemberontakan yang diharamkan dalam Islam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma' wa athi' wa in daraba dhahrak wa akhadha mal." Taati dan dengarkan pemimpinmu meskipun memukulmu atau mengambil hartamu. Kita sekarang enggak dipukul oleh pemimpin. Kita sekarang enggak diambil hartanya secara langsung. Mungkin secara kenegaraan mungkin iya. Tetapi secara langsung harta bapak yang bapak hasilkan dari pekerjaan bapak kan tidak diambil. Maka berdemo haram hukumnya dan bukan dari ajaran Islam, dan itu adopsi dari orang-orang kafir. Dan kalau seandainya seseorang ketika demonya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka itu bukan sebagai zikir, akan tetapi itu hanya sebatas semangat belaka. Dan Islam selalu dibarengi antara amal dengan ilmu. Ini mutalazimat, dua hal yang saling berkaitan. Allah berfirman, fa'lam, ilmui, ketahui, ilmui dulu, annahu la ilaha illallah, baru setelah itu ngucapin la ilaha illallah. Adapun yang kedua, bermewah-mewah di dalam resepsi pernikahan, iya, itu termasuk daripada sikap taraf, sikap bermewah-mewah. Jangan kasih nama anak taraf. Ya, taraf itu artinya bermewah-mewah, termasuk di dalamnya. Apa susahnya menikah dengan biaya yang murah? Ya, walau hanya nasi kotak, mengundang orang yang dikenal. Yang penting kan walimah. Aulim walau bisyah, kata Rasulullah SAW. Artinya, buat makanan untuk resepsi pernikahan, walaupun hanya dengan satu kambing. Maka hilangkan sikap bermewah-mewah. Harus menyewa gedung puluhan juta, pakaiannya ratusan juta, hanya dalam beberapa jam. Mendingan dia tabung untuk akhirat dia, yang mana harta tersebut tidak akan dia bawa kecuali harta yang dijalankan di jalan Allah, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan ini salah satu sifat bermewah-mewah, seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa bermewah-mewah di dalam resepsi pernikahan, bermewah-mewah di dalam makan minum, bermewah-mewah di dalam pakaian, bermewah-mewah di dalam aksesoris handphone, aksesoris gadget dan semisalnya. Ya, aksesoris gadget misalkan ada casingnya nyala, ngapain casing nyala emang, kenapa? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain tanya? Apa? Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya di luar materi, bagaimana adab kita sebagai pimpinan di kantor, yaitu perusahaan yang kebanyakan non muslim, yang meminta harus tegas dan keras tapi tidak sesuai dengan akhlak muslim atau sunnah, yang maksudnya untuk kebaikan perusahaan. Kalau kita melakukan sesuai sunnah seperti sabar atau tidak marah, maka dianggap tidak sesuai arahan perusahaan. Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini bedakan antara marah, tidak sabar dengan disiplin. Itu berbeda. Ya. Disiplin menegakkan disiplin masuk jam sekian, ya, kemudian keluar jam sekian, itu disiplin. Kalau ada yang melanggar maka diberikan punishment, hukuman ataupun peringatan paling pertama, itu disiplin. Ya, bukan berarti itu kalau seandainya pemimpin yang muslim harus tidak marah. Tidak. Ya. Misalkan terlambat, seluruh pegawainya terlambat. Oh, enggak apa-apa katanya. Saya sabar. Perusahaannya hancur nanti. Itu yang terjadi, dan itu yang dimaksudkan, bukan yang terjadi. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Abu Dzar atau Mu'adz? Abu Dzar kalau tidak salah. Abu Dzar. Abu Dzar ketika meminta khalifah kepemimpinan, maka beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka dha'if." Engkau lemah wahai Abu Dzar. Apa lemahnya? Beliau tidak sanggup melihat orang miskin. Harta Baitul Mal beliau bagi-bagikan dalam sehari. Ya. Maka ini tidak nantinya akan merusak perekonomian ataupun tidak ada bagi kaum muslim simpanan untuk hal-hal yang mungkin akan terjadi nantinya. Padahal itu baik, memberikan nafkah sehingga tidak ada lagi orang-orang miskin yang minta-minta. Baik kan? Tetapi dilihat dari satu sisi adalah sebuah kelemahan yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya mengenai buku yang saya baca yang dapat pinjam dari jamaah sini mengenai sifat sholat Nabi. Itu kan banyak perbedaan, nah, dan dijelaskan pula bahwa kalau tidak sesuai amalannya kan tertolak. Ya. Bagaimana waktu kita sholat berjamaah di lingkungan, sedangkan imamnya tidak sesuai dengan yang diterangkan di situ. Ya. Kalau kita tidak berjamaah kan juga berdosa menurut buku satunya yang 70 dosa besar itu. Ya. Jadi sikap kita bagaimana? Terus ya. Yang kedua, mengenai masalah kunut, kalau di situ kan dijelaskan untuk meminta sesuatu sama waktu sholat witir kalau tidak salah ya. Kalau kita waktu kunut di sholat berjamaah itu gimana kita harus sikapnya gitu? Ya. Itu aja mas. Ya, barakallah. Siapa namanya Pak? Pak Sugeng ya. Saya lupa. Mohon maaf Pak. Pak Sugeng. Yang pertama, Bapak harus pegang sebuah kaedah. Ini prinsip dasar muslim dan itu berdasarkan hadis Rasul riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal, amalannya tertolak. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, amalnya tertolak. Itu modal dasar kita dalam beramal. Makanya para ulama mengatakan al-aslu fil ibadati al-man'u illa an-nassu wal aslu fil adati al ibahatu illa nassu. Artinya asal hukum dalam beribadah itu terlarang kecuali ada dalil. Asal hukum dalam adat kebiasaan boleh kecuali ada dalil. Nah, maka Bapak pegang itu bahwa apa saja amalan yang belum ada contohnya dari Nabi maka tertolak. Itu modal dasar kita dalam beramal. Kalau sudah kita pahami itu, di sana nanti di dalam perihal sholat misalkan, nanti terdapat hal-hal yang merupakan perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara para ulama. Maka kita sebagai seorang muslim mengambil apa? Mengambil pendapat yang paling kuat sesuai dengan dalil. Begitu caranya. Nah, kalau misalkan dalam perihal sholat, Bapak mungkin tidak membaca kitab sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di situ banyak disebutkan nukilan-nukilan dari ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya mereka mengatakan ambillah dari Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan pendapatku kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Pegang itu, ya, kita dahulukan dalam beramal apa saja yang ada Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, adapun nanti kalau kita di tengah masyarakat yang mungkin cara sholatnya berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam kitab tersebut, sebenarnya Bapak harus pahami bahwa yang terjadi di masyarakat kalau mereka mengikuti Al-Quran dan hadis yang sahih, niscaya tidak akan berbeda dengan kitab tersebut. Itu satu. Yang kedua, sikap kita di tengah orang-orang yang sholat, mungkin sholatnya tidak sama dengan kita. Saya beri contoh, Pak. Misalkan dalam menggerak-gerakkan telunjuk, ya, maka perlu Bapak ketahui bahwa di sana ada namanya perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan setelah langsung bergerak, jadi at-tahiyat langsung bergerak. Kemudian ada yang mengatakan ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah bergeraknya, memberikan jari telunjuknya. Ada yang bergerak tapi digerak-gerakkan. Nah, ini adalah namanya disebut oleh para ulama khilafut tanawwu', perbedaan pendapat yang sah-sah saja. Bukan masuk kategori mengada-ngada tadi, bid'ah tadi, bukan. Ya. Jadi kalau Bapak sholat di belakang orang, di samping orang yang mungkin tidak menggerak-gerakkan, itu boleh karena ada dalilnya juga. Ada yang sholat sambil menggerak-gerakkan, itu juga boleh karena ada dalilnya juga. Nah, kalau terjadi khilafut tanawu, perbedaan yang kita boleh berbeda di dalamnya, maka dituntut kita untuk mencari pendapat yang paling kuat dengan dalilnya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang di samping kita. Adapun jika amalan itu belum ada contohnya, nah ini beda dengan yang pertama, Pak. Misalkan memakai niat atau melafatkan niat, ini belum ada contohnya sama sekali. Nah, maka pada saat itu kita berpegang kepada tadi, barang siapa yang beramal belum ada contohnya, maka amalannya tertolak. Tidak bisa tidak. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita pada saat itu mengamalkan sesuai dengan sunnah. Meskipun satu masjid semuanya misalkan melafatkan niat. Bisa dipahami, Pak, ya? Baik. Kemudian, kalau sudah kita pahami itu, Ustaz, sekarang misalkan dalam kunut subuh, bagaimana sikap kita? Sedangkan disebutkan dalam kitab tersebut, kunut subuh belum diajarkan oleh Rasul, belum dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikategorikan sebagai tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, yaitu kunut subuh adalah pendapat salah satu mazhab fikih, yaitu siapa? Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau berdalil dengan sebuah dalil hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraqat dunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunut di salat subuh sampai meninggal dunia. Tetapi ternyata hadisnya lemah, bahkan cenderung kepada mungkar. Hadis mungkar itu adalah hadis yang lemah, menyelisihi hadis yang sahih. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, berarti ini pendapat imam dari mulai dahulu. Nah, kalau ada permasalahan yang seperti ini, kita tidak terlalu kencang-kencang. Apa maksudnya? Oh, memang itu pendapat ulama dari dulu. Cuma berbeda pendapat Imam Syafi'i mensahihkan atau menghasankan hadis, imam-imam yang lain tidak. Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita boleh saja mengikuti imam kalau dia berkunut. Dan kalau seandainya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masjid, boleh kita tidak mengikuti imam. Kenapa Ustadz boleh mengikuti imam padahal kan hadisnya lemah, kemudian amalannya mengada-ngada? Maka jawabannya, karena tadi itu adalah pendapat salah satu mazhab dan mereka berdalil dengan dalil yang lemah. Artinya kalau dalam bahasa fikih itu adalah khilaf mu'tabar, perbedaan pendapat yang ada i'tibarnya, ada kedudukannya. Beda dengan niat tadi, enggak ada sama sekali. Ulama empat enggak ada yang mengatakan itu. Paham maksud saya, Pak? Nah, begitu. Ulama yang empat tentang masalah niat, enggak ada yang mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan niat di dalam hati. Beda dengan masalah kunut subuh. Kunut subuh itu pendapat Imam Syafi'i, kita hormati. Caranya bagaimana? Kalau imam berkunut, maka kita boleh berkunut. Dalilnya apa, Ustaz? Boleh. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. imam itu dijadikan untuk diikuti, terutama di masyarakat yang memang menganggap kunut subuh adalah wajib. Kalau bapak nanti tidak berkunut, tidak mengangkat tangan, jadi kegaduhan, mendingan angkat tangan. Kalau di masjid sini ya, misalkan ada orang yang berkunut subuh, maka bapak tidak mengangkat tangan, sudah biasa orang di masjid sini, sudah berarti biasa. Ini pun jangan sampai dijadikan di tengah masyarakat sebagai guncingan, runcingan, dan sesuatu yang sangat membedakan antara sesama muslim. Permasalahan fikih yang mu'tabar, permasalahan fikih yang memang ada kedudukannya di tengah masyarakat. Jangan kita mengatakan kepada imam yang berkunut, ente itu ahli bid'ah. Itu gak boleh. Ya, gak boleh. Kenapa? Karena permasalahannya apa? Itu adalah khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar itu artinya apa? Perbedaan pendapat yang mempunyai apa? Kedudukan di tengah para ulama. Paham ya? Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sah? Tidak mengapa. Jangan takut sah. Banyak cerita-cerita Imam Ahmad berkunut. Syekh Sudais ketika masjid, ya, imam di Masjid Istiqlal subuh, beliau berkunut demi menghormati mazhab setempat. Khilaf ulama mu'tabar. Ya. Khilaf ulama mu'tabar. Demikian. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.